sampai hanyut tak bertali. Miskin kaya tua muda bermaafan di bawah sayunya derma. Tabir hari raya senyum tawa sana saudara, mewanginya bunga rasa. Ku syukuri nikmat Tuhan Maha Esa. Dan harapan anak kecil berlari, jangan sampai hanyut tak bertali. Miskin kaya tua muda bermaafan di bawah sayunya derma. Tabir hari raya senyum tawa sanak saudara. Di sukaku ku petik harumnya.